kasih yang terbaik yang pernah aku punya. Sepanjang hidupku ternyata kini baru ku sadari setelah kita bertemu, ku jatuh cinta lagi. Banyak hal yang telah ku alami, pernah menyakiti dan disakiti, namun tak bisa ku pungkiri, engkaulah yang aku tuju. Beri aku kesempatan sekali lagi dalam hidupku. Ku ingin merubah semua. Ternyata kini baru ku sadari setelah kita bertemu, ku jatuh cinta lagi.